بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita melanjutkan masuk kepada bab yang berikutnya. Bab ikramu ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Bab tentang ikram, memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Siapa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanqasimuna ila qismain. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah qismun kuffarun. Bagian yang mereka adalah orang-orang kafir. Fa haula'i laysu min ahli baitihi. Maka mereka bukanlah termasuk dari ahlul bait. Wa in kanu aqaribul lahu fin nasab. Walaupun mereka adalah aqarib, kerabat Rasulullah SAW di dalam nasab. Dalam nasab, mereka adalah kerabat Nabi SAW. Tetapi, karena mereka adalah orang-orang kafir, maka mereka tidak termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang di mana putra beliau, putra Nabi Nuh, adalah seorang yang tidak beriman kepada Nuh alaihissalam, sehingga dia laisu min ahlil baitihi. Oleh karena itu, dia tidak termasuk dari ahlul bait Nuh alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayatnya ketika Nuh alaihissalam berkata, Rabbi inna bani min ahli. Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku termasuk keluargaku. Wa kana ibnuhu kafiran, yang di mana ketika itu putranya dalam keadaan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab ucapan Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Ya, padahal adalah putra dari Nuh alaihissalam. Darah dagingnya Nuh alaihissalam. Tetapi karena dia kafir, maka dia bukan termasuk keluarga Nuh alaihissalam. Begitu pula mereka yang memiliki nasab yang sama dengan Rasulullah SAW, kerabat Nabi SAW, maka mereka bukanlah ahlul bait. Fal kuffaru min aqaribi Rasulillah SAW laisu min ahli baitihi wa in kanu aqaribu lahu nasaban. Maka seorang yang kafir dari kalangan kerabat-kerabat Nabi SAW, mereka itu bukanlah termasuk dari Ahlul Bait. Walaupun ya, mereka memiliki kedekatan dalam nasab. Lakin al-mu'minuna min qurabatihi hum ahlul baitihi. Akan tetapi, ya, bagian kedua ini, tadi bagian yang pertama adalah orang yang kafir, tetapi dia memiliki nasab seperti nasab Nabi SAW dan adalah kerabat dekat, dan mereka tidak termasuk ahlul bait. Akan tetapi seorang yang mukmin dan dia merupakan kerabat Nabi SAW, hum ahlu baitihi, maka mereka adalah kerabat. Ya. Nah, mereka adalah ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sofia, ya. Amma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah. Ammu Rasulullah SAW, ya, dan kerabat daripada, ya, kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah ahlul bait. Wa minhum, dan di antara mereka juga yang termasuk ahlul bait Nabi adalah zaujatuhu, istri-istri Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa inna zawjatahu radiyallahu anhunna min ali baitihi. Maka sesungguhnya istri-istri Nabi Sallallahu alaihi wa sallam, ya, radiyallahu anhun, termasuk dari ahlul bait Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada kelompok yang tidak mengakui, ya, bahwasannya istri Nabi itu adalah ahlul bait. Nah, maka dikatakan di sini termasuk dari ahlul bait adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam konteks para wanita dari kalangan ummahatul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin min nisa'in in ittaqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai wanita-wanita para nabi, yaitu istri-istri nabi. Wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin min nisa'in. Kalian itu bukanlah seperti salah seorang dari wanita-wanita yang lain. In ittaqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhdu'na bil qaul, maka janganlah kalian melemah lembutkan dalam ucapan. Ayat ma'alladhi fi qalbih maradun. Jika kalian lakukan, ya, berkata dengan lemah lembut, maka akan membangkitkan, ya, nah, membangkitkan hawa nafsu bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, para istri nabi untuk mereka melemah lembutkan dalam ucapan sehingga akan menimbulkan syahwat terhadap, ya, orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Demikian pula ini berlaku untuk para, ya, al-mu'minat, wanita-wanita mukmin, hendaknya mereka menjaga suara-suara mereka. Ya, menjaga suara-suara mereka. Ya, dan tidak melemah lembutkan ya, suara-suara mereka, sehingga akan menimbulkan ya, syahwat terhadap laki-laki yang di dalam hatinya adanya penyakit. Ya. 6. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Iya. Dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Diam di dalam rumah-rumah kalian. Iya. 6. Tidak keluar rumah tanpa izin, ya, dari suaminya atau dari orang tuanya. Rumah-rumah kalian itu adalah istana bagi kalian, ya. Tinggallah di dalamnya, ya. 6. Wala tabarrujna, dan janganlah berhias, bersolek, ya, seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Waqimnas shalah, dan tegakkanlah salat. Wa'atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wati'na Allah wa rasulahu, dan taatilah Allah dan rasulnya. Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa. Ahlal bait, ya, para keluarga Nabi. Wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Di sini disebutkan bahwasannya, ya, zaujatuhun Nabi, istri-istri Nabi, mereka adalah ahlul bait. Ya. Ahlul bait. 6. Dan sebagian orang memahami dengan pemahaman yang salah, ya, dalam firman Allah di bawah ini, waqarna fi buyutikunna. Mereka artikan, ya, ini terkait pandemi corona. Di sini waqarna berarti corona. Fi buyutikunna, ya, ya, kalau corona ya tinggal di dalam rumah, jangan keluar, begitu kata dia. Ini ya, salah dalam pengertian. Ya. Ini bukan terkait dengan virus corona. Ya. Ini terkait dengan ya, para wanita. Ya. 6. Ini ya, orang ada-ada aja ya, macam-macam. Waqarna fi buyutikunna, tuh kan sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Corona itu sudah ada dalam, buktinya ini, waqarna fi buyutikunna, corona itu harus tinggal di dalam rumah. Ya. 6. Ini pemahaman yang salah dalam ya, ayat Al-Quran. Jadi kait-kaitkan. 6. Ayat ini menjelaskan tentang ya, keadaan istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka adalah ahlul bait. Wa hadha nassun sharihun wadihun jiddan bi anna zaujati Rasulillah sallallahu wasallam min ahli baitihi. Ini merupakan nas yang sharih, yang jelas, yang gamblang, yang terang, bahwasannya istri-istri Rasulullah sallallahu wasallam mereka adalah termasuk dari ahlul bait. Ya. keluarga Nabi. Qala khilafan lirrafidah, berbeda halnya dengan kelompok Rafidah, ya, sekte dari golongan Syiah. Mereka mengatakan, inna zaujatin Rasulullah SAW laisu min ahlil bait. Sesungguhnya istri-istri Nabi SAW itu bukan termasuk ahlul bait. Wahada ghairun sahih. Ya. Ucapan ini ucapan yang tidak benar. Ya. Wa zaujatu min ahlil bait bila syak. Maka istri-istri Nabi termasuk dari ahlul bait dan itu tidak ada keraguan lagi. 6. Ya, kelompok Rafidah ya, menyatakan bahwasanya istri Nabi itu bukan ahlul bait. Sehingga dengan seenaknya mereka mencela ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah ummul mukminin, ya. Ibunya kaum mukminin. Ya. 6. Wali ahli baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam al mukminin haqqan. Dan ahlul bait Rasulullah sallam yang mukmin mereka memiliki dua hak. Hakul iman wa hakul qarabati min rasul. Yang pertama hak keimanan, yang kedua adalah hak kekerabatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummahatul mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi aula bil mu'minin adalah seorang yang paling utama di kalangan orang-orang yang beriman. Min anfusihim, ya, dari diri-diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka. Ya. Ibu-ibu kaum mukminin, maka sehingga dinamakan dengan ummahatul mukminin. Sehingga ya tidak boleh diharamkan untuk menikahi istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mereka adalah ummahat, ya, ibunya kaum mukminin, tidak boleh. 6. Lian Allah fa azwajur rasul ummahatul mukminin wa dal ijma', maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, dan ini adalah ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin. Faman qala, maka barang siapa yang menyatakan Aisyatu laisat radhiyallahu an laisat umman li falaysa minal mu'minin, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bukanlah ibu li, ya, bukanlah ibuku, artinya ibu kaum mukminin, falaysa minal mu'minin, maka dia bukan seorang yang mukmin. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Maka barang siapa yang menyatakan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bukanlah, ya, umman lil mu'minin, ibunya kaum mukminin, fahuwa laisa bimu'min, maka dia bukan seorang yang mukmin. La mu'minun bil Qur'an wala bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman kepada Al-Qur'an, juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Al-Qur'an jelas menyatakan bahwasannya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, kalau dia menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan ummul mukminin, maka dia bukanlah seorang mukmin. 6. Maka ya, perkara yang sangat aneh, seorang yang menyatakan dirinya muslim ya, lalu dia mencela Aisyah radhiyallahu anha. 6. Dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji dan membenci Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Ya. 6. Karena la yuhibbu ahadan min nisa'i mislima misliha yuhibbuha. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalil yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah radhiyallahu anha." Ya, radhiyallahu anha. Qalu, "Fa min ar-rijal?" Maka mereka bertanya, lalu dari kalangan laki-laki siapa? Kalau ini kan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuha, ayahnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sangat aneh kalau ada seorang muslim yang menyatakan dirinya muslim, dia menuduh dengan tuduhan yang keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwasanya Aisyah adalah seorang wanita pezina, na'udzubillah. Ya, ini dari mulut-mulutnya Rafidah, ya, mencela, menghina, menuduh dengan keji, membenci ya Aisyah radhiyallahu anha. 6. Wa ha'ula'il qaum yakrahuna Aisyah radhiyallahu anha yasubbunaha wa yal'anunaha. Ya, mereka-mereka ini yaitu kalangan Rafidah ya, membenci Aisyah radhiyallahu anha, mencelanya, melaknatnya, padahal Aisyah radhiyallahu anha aqrabun nisa'i Rasulullah sallam, wanita yang paling dekat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Fa kaifa yuqalu in haula yuhibbun ar-rasul? Maka bagaimana kelompok ini, orang ini dikatakan bahwasanya dia adalah mencintai Rasul? Iya. 6. Lalu bagaimana kelompok ini? Iya, dia menyatakan bahwasanya mereka adalah yuhibbuna al-rasul, mencintai keluarga Rasul? 6. Bagaimana? Iya. Dia mengaku bahwasanya kami cinta Rasul, kami mencintai Ahlul Bait. Tetapi dia mencela Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha. Ya, bagaimana? Ya. 6. Walakinnaha da'awa kadzibatan la asasa laha min as-sihhah. Semua ini kan tetapi hanya merupakan pengakuan dusta. Ya, pengakuan dusta yang tidak ada asasnya dari kebenaran. 6. Bagaimana kita akan mengatakan dia adalah cinta Rasul, dia adalah cinta Ahlul Bait dalam keadaan dia mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ya. 6. Dalam keadaan Aisyah merupakan istri Nabi yang paling dicintainya, wanita yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Naam. Maka pengakuan ini bahwasanya mereka cinta Rasul, ya, kami cinta kepada Rasulullah SAW, kami cinta kepada Ahlul Bait, kami memuliakan Ahlul Bait, ya, ini pengakuan yang dusta, ya. Pengakuan yang dusta. Nah, maka wajib bagi kita, ya, bagi kita kaum muslimin untuk memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW dari kalangan kerabat Rasulullah SAW yang mukmin, dan juga memuliakan dari istri-istri Nabi SAW yang mereka adalah ummahatul mukminin. Maka semua mereka adalah Ahlul Bait, nam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi mereka, ya, hak untuk mendapatkan, ya, nam penyebutan Ahlul Bait. Ya. Baik, di sini, ya, bab ini menyebutkan tentang memuliakan Ahlul Bait. Ya. Nam, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu jami'an.